Biasa Music. Terima kasih Umi Salman je. Umi Salman, itu garwane Abah Hasan. Juga ada Umi Wati. Terima kasih. Terima kasih buat atensinya juga. Semoga rezeki semakin bertambah, lancar, berlimpah, barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang terpenting mudah-mudahan dulur-dulur pesapen tengah semuanya dan yang hadir malam hari ini selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia. Amin. Amin. Jenengan sapa riyen? Oke. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pesapen, ibu-ibu sehat, Bu ya? Sehat, Bu ya? Masih semangat? Masih semangat? Masih belum pada ngantuk? Yakin? Yakin? Oke. Oke, dan juga terus sesel buat Godong Belai, Mbak Iva, kalian Mas Sinten, wow, Mas Hasan. Mas Hasan. Yeah, putri saking panjenenganipun Abah Haji Makur Halim, juga Ibunda Hajah Roka ya. Nggih. Selamat menempuh hidup baru, happy wedding, selamat berbahagia. Semoga dengan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, keluarga beliau dijadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Allahumma cepet-cepet dikaruniai momongan. Amin ya Allah. Yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja bareng Mesa buat Anda semuanya, buat warga pesapen, buat para bapak ibu, kita goyang lagi. Kita goyang yang ngeslu-ngeslu, yang penting goyang, Bu ya. Yang penting joget ya. Yang penting sing enco ya. Oke, kita goyang lagi semua kok. Ma! Mesa. Kong sepo orang sedaya. Tanpa kemesraan, bagaikan boneka. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Cinta. Abang Sam, di mana? Kalau nggak di mati nggak siap.

sampai tengah bergoyang. Krembul. Ayo lo. Iya. Luar biasa. Oh, biasa pada malam hari ini cukup ramai sekali ya. Oke, tak turutin lagunya 6 tambah 6. 6 kurang banter, 6 tambah 6. Nyanyi ya. Oke. sama-sama. Sesungguhnya satu nomor lagu saya spesialkan untuk panjenengan bareng Mahesa Musik sudah. Ya, satu nomor lagu spesial buat yang ganteng-ganteng di depan saya ini, damane are-are ya. Spesial bareng Mahesa Musik, monggo. Spesial juga buat Umi Abai di depan sana. Thank you. tebak belidaya, waridawan naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.